Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, yang artinya jadilah salafi sejati, yang disusun oleh Al-Syeikh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi Hafidhahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat setelah sebelumnya kita telah membahas panjang lebar tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, kewajiban menjadi seorang salafi, pengikut generasi salaf, generasi terbaik Islam yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Tiga generasi awal Islam, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, mereka itulah yang dimaksud dengan generasi salaf. Pengikutnya disebut salafi, pengikut generasi salaf, dan itu nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Dan telah kita bahas juga secara panjang lebar dalil-dalilnya. Mungkin kita ingatkan salah satu di antara dalilnya adalah hadis tentang perpecahan umat, hadis yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jemaah sekalian, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengikuti kebenaran selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan jalan kebenaran itu satu, tidak berbilang. Selain jalan kebenaran itu adalah jalan yang sesat, yang akan memecah belah kita, mencerai-beraikan kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui lebih dalam tentang manhaj generasi yang terbaik ini. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 6 prinsip penting ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah. Mungkin ada baiknya saya ulangi sedikit, saya baca secara sekilas karena ini penting sekali. 6 prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang terpenting dalam masalah akidah. Kemudian setelah itu akan kita bahas 6 keistimewaan para pengikut manhajus salaf. Adapun 6 prinsip dalam masalah akidah, yang pertama, membatasi pengambilan akidah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Inilah prinsip terpenting agar kita selamat, terutama dalam permasalahan akidah. Kemudian yang kedua, berdalil dengan hadis yang sahih. Apakah hadis itu mutawatir atau hadis ahad? Karena ada golongan-golongan yang menyimpang, mereka tidak mau berdalil dengan hadis ahad dalam perkara akidah. Salah satunya sebuah kelompok yang hari ini paling getol menyuarakan khilafah Islamiyah. Padahal syariat-syariat Islam banyak dia selisihi, bahkan akidahnya dia selisihi. Di antaranya mereka mengatakan hadis ahad itu tidak boleh ditetapkan, tidak boleh menetapkan dengannya persoalan-persoalan akidah. Kemudian yang ketiga, tunduk dan patuh kepada wahyu Allah, tidak menolak wahyu Allah dengan akal, tetapi akal kita tundukkan kepada wahyu Allah, dan kita tidak berbicara tentang perkara-perkara gaib dengan akal kita. Kemudian yang keempat, tidak tenggelam atau bahkan tidak memasuki sama sekali pembahasan ilmu kalam dan filsafat, kecuali sebagian ulama berpendapat para ulama yang sudah mumpuni ilmunya atau para penuntut ilmu yang sudah mendalam ilmunya, kemudian mempelajari filsafat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila sudah tenggelam di dalam filsafat, maka pada umumnya mereka, orang-orang yang tenggelam dalam filsafat tersebut, lebih mengedepankan akal mereka daripada wahyu Allah. Makanya menjauhi apa yang bisa menyesatkan kita, itu prinsip Ahlus Sunnah. Jadi kesesatan itu, jamaah sekalian, bukan hanya jangan dilakukan, tapi jangan didekati. Kemudian yang kelima, menolak takwil yang batil atau tafsir yang batil, seperti takwil-takwil yang batil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentang satu permasalahan baru mengambil kesimpulan. Jadi bukan ambil satu dua dalil saja langsung bikin kesimpulan. Itu metode golongan yang menyimpang. Akhirnya mereka banyak salah paham, salah kesimpulan, karena tidak mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil dalam satu permasalahan. Jadi harus kita kumpulkan. Ya, nanti akan kita berikan contoh kalau tidak mengumpulkan dalil-dalil ini menyebabkan seseorang itu salah paham, tersesat. Baik, ini jemaah sekalian, 6 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan akidah. Ya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah penjelasan tentang 6 keistimewaan manhaj generasi terbaik. 6 perkara yang membuat manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini istimewa, yang akan menjadikan setiap orang yang memahaminya pasti mencintainya dan lebih berpegang teguh dengannya. Yang pertama kata Syekh, thabatu ahlihi alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Kokohnya para pengikut manhaj ini di atas kebenaran dan tidak mudah terombang-ambing, tidak gampang terkena syubhat, tidak mudah berganti-ganti warna seperti yang terjadi pada ahlul bid'ah, seperti yang terjadi pada golongan ahlul bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Mereka kokoh di atas kebenaran karena ajaran yang mereka ikuti adalah ajaran yang benar, ajaran yang jelas, tidak membingungkan, tidak sulit dipahami. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka berusaha mempelajari manhaj yang hak ini, kemudian berusaha mengamalkannya sehingga keimanan mereka menjadi benar, maka Allah kemudian mengukuhkan mereka. Dan kelak Allah akan mengukuhkan mereka untuk menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Surat Ibrahim ayat ke-27. Kata Allah, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Artinya, mereka dianugerahkan keistiqomahan. Kalau mereka beriman, dan beriman yang benar adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana firman Allah, walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti yang kalian imani wahai nabi dan para sahabat, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Jadi iman kita harus sesuai atau harus mengikuti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Allah berjanji, orang yang imannya ini benar, dia akan dikokohkan dalam kehidupan dunia, yaitu dianugerahkan keistiqomahan. Dan dalam kehidupan akhirat. Apa maksud kehidupan akhirat di sini? Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Jadi, ini keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita benar-benar mengikuti manhaj yang hak ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Istiqamah dalam kehidupan dunia dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Dan kalau sudah bisa menjawab dua pertanyaan malaikat, sudah. Itu fitnah terakhir, ujian terakhir yang menimpa seorang mukmin. Setelah itu, kehidupan setelahnya dia akan berbahagia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di perjalanan kehidupan akhirat. Maka siapa yang selamat di dalamnya, perjalanan berikutnya semakin mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Inilah jemaah sekalian, keistimewaan berpegang teguh dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah demi mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di dalam kehidupan dunia ini dan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada Abu Mas'ud dalam rangka menasihati beliau, innad dalalata an ta'rif ma kunta tungkir wa tungkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fid din fa inna dinallahi wahidun. Sesungguhnya kata beliau, kesesatan itu adalah engkau membenarkan yang dulu kamu ingkari dan engkau mengingkari yang dulu kamu benarkan. Hati-hatilah kamu dari sifat berwarna-warni dalam agama, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Jemaah sekalian, apa maksud ucapan beliau? Bahwasanya kalau kita sudah berpegang teguh dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seharusnya kita tidak lagi berganti-ganti warna. Sebab agama Allah satu. Agama Allah itu satu tidak berbilang. Kebenaran itu satu tidak berbilang. Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang paling kuat, yang paling kokoh. Tetapi kalau ada orang sudah mengenal Sunnah, lalu dia menempuh jalan yang salah, maka itu pun akan menyebabkan dia tersesat. Menyebabkan dia kembali berwarna-warni. Contohnya jemaah sekalian, para ulama mengingatkan kita, dua penyebab terbesar mengapa orang yang sudah mengenal sunnah kemudian tersesat. yang dulu dia yakini sebagai kebenaran, kemudian dia salahkan. Ada dua sebab terbesarnya. Yang pertama, salah berguru. Salah berguru. Akhirnya kena syubhat. Dulunya dia tahu sebagai kebenaran, tapi kemudian dia ketemu orang yang menyampaikan kesesatan kepadanya, terlebih orang itu mampu berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jika dia punya hafalan yang kuat, maka akhirnya membuat orang-orang terpukau, terpesona, hingga akhirnya tertipu. Padahal dia tidak memahami ayat-ayat dan hadis yang dia sampaikan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahaya. Jangan mudah tertipu, terpukau melihat orang yang menyampaikan Al-Quran dan hadis atau hafalannya kuat, lihat juga pemahamannya. Bagus. Bagus sekali hafal Quran dan hadis. Dan orang yang kurang hafal Quran dan hadis harus mengakui itu kelemahan. Tetapi itu bukan satu-satunya ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran yang terpenting adalah bagaimana memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Kalau antum baca dan antum dengarkan apa alasan mereka melakukan aksi-aksi terorisme. Sampai masjid pun dibom sama mereka. Apa alasannya? Dia akan keluarkan ayat-ayat semuanya. Dan hadis-hadis. Ayat-ayat tentang keutamaan mati syahid. Hadis-hadis tentang perintah berjihad. Dia punya ayat, punya hadis. Tapi tidak dia pahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebab yang kedua adalah suka berdebat dengan orang-orang sesat. Karena suka berdebat, mendengarkan omongan mereka, akhirnya dia kena syubhat. Jadi, hindarkan jemaah sekalian. Berdebat dengan orang-orang yang sesat, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, itu menyebabkan kita kena syubhat. Iya. Maka, kalau seseorang dalam menuntut ilmu, dia pun mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan menjadi orang yang paling kokoh, yang paling istiqamah. Iya. Dan ini kenyataan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling istiqamah. Hanya saja kenyataan itu adakah pada diri kita atau tidak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wabil jumlati fathabatu wal istiqrar fi ahlil hadith wa sunnah adu'af ma huwa inda ahlil kalam wal falsafah. Secara umum kata beliau, kekokohan dan keistiqomahan para ulama ahli hadis dan ahlu sunnah itu lebih kuat daripada ahlul kalam dan ahli filsafat. Daripada orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan orang-orang awam pun, orang-orang awam ahlu sunnah lebih kuat berpegang teguh dengan agama, lebih istiqomah dibanding ulama ahli kalam. Kata Syekhul Islam, innama inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahli sunnati wal jamaah minal ma'rifati wal yakin wa tuma'ninati wal jazam bil haq wal qawli thabit wal qad'i bimahum alaihi amrun la yunazi fihi illa man salabahu Allahu al aqal wad din. Kata beliau, kenyataan bahwa orang-orang awam ahlu sunnah, begitu pula ulama'nya, itu memiliki pengenalan terhadap kebenaran, keyakinan yang kuat, ketenangan batin. Begitu pula al-jazam bil haq, pasti yang mana itu benar dan mana itu salah, jelas bagi mereka. Begitu pula al-qaul tsabit, pendapat yang tidak mudah goyah. Maka ini adalah sesuatu yang sudah dikenali oleh manusia, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang telah kurang akalnya maupun agamanya. Jadi ini beliau sedang berbicara kenyataan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling kuat berpegang teguh dengan agama. Kenapa? Karena pertolongan Allah kepada mereka. Yang kedua, keistimewaan yang kedua. Kata beliau, wa min mumayyizatihi aidan ittifaqu ahlihi 'alal aqidah wa 'adamu ikhtilafihim ma ikhtilafiz zaman wal makan. Dan juga di antara keistimewaan manhajus salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, adalah kesepakatan para pengikutnya dalam permasalahan akidah, dan mereka tidak berselisih walaupun zaman dan tempat mereka berbeda. Waktu mereka hidup dan tempat negeri mereka hidup berbeda-beda, tapi dalam hal akidah mereka satu, sama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun mungkin dalam masalah-masalah fikih banyak terjadi perbedaan, tapi dalam hal akidah, ahlus sunnah wal jamaah, dimanapun dia berada, di zaman kapanpun dia hidup, sama. Ulama ahlus sunnah wal jamaah hari ini, akidahnya tidak berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun terpaut jarak waktu yang sangat jauh antara ahlus sunnah zaman sekarang dan ahlus sunnah zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi akidahnya sama. Akidahnya sama, enggak ada perbedaan. Termasuk imam yang empat, yang kita sering mendengarkan perselisihan mereka dalam masalah-masalah fikih, tapi mereka pun bersepakat dalam masalah akidah. Makanya Syekh Dr. Muhammad Al-Khamis, beliau punya buku bagus, I'tiqadu A'immatil Arba'ah, akidah imam yang empat. Jadi beliau coba mengumpulkan akidah imam yang empat, ternyata sama. Secara umum sama. Mereka tidak berselisih dalam hal akidah. Sebagai contoh jemaah sekalian, imam yang empat sepakat Allah istiwa di atas arsy, istiwa di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Tidak ada satupun dari imam yang empat yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah menyatu dengan makhluk. Tidak pula ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ini ucapan yang terakhir ini sebenarnya berbahaya. Kalau tidak di mana-mana berarti sebenarnya enggak ada. Ya. Ini ucapan enggak pernah diucapkan seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang empat, sampai di hari kita ini. Sepakat mereka semuanya. Ya. Umumnya seluruh masalah akidah, masalah keyakinan, mereka sepakat tidak berbeda pendapat. Terkadang dalam satu golongan, mereka golongan Mu'tazilah misalkan. Tapi di antara mereka banyak terjadi perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Ya. Begitu pula golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah itu ada yang mengatakan Allah belum tahu sebelum terjadi. Ini Qadariyah yang paling parah, yang pertama muncul. Kata mereka, Allah belum tahu sesuatu itu, kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Kata teman-temannya yang lain, tidak, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Tetapi, manusia itu tidak diciptakan oleh Allah perbuatannya, mereka sendiri yang menciptakannya. Tapi Allah sudah tahu apa yang hendak mereka lakukan. Ada lagi yang mengatakan tidak. Ada yang mereka kehendaki, ada yang Allah kehendaki. Jadi mereka bagi dua. Contohnya yang tidak mereka kehendaki, maksudnya Allah yang mengatur, walaupun mereka tidak berkehendak, pasti terjadi. Misalkan jodoh, kematian, rezeki. Adapun seperti melakukan sholat, puasa, zakat, atau bermaksiat, mencuri, berzina, maka itu adalah pilihan. Allah tidak berkehendak di situ. Tidak ada takdir Allah di situ. Nanti mereka sudah pilih, baru jadi takdir Allah. Mereka bagi dua. Ada yang mengatakan, tidak, semuanya. Semuanya mereka bebas. Allah tidak berkehendak apa-apa. Mereka bebas. Tidak ada campur tangan Allah. Ada pula sebaliknya mengatakan tidak, mereka tuh seperti wayang. Allah yang menggerakkan semuanya. Padahal sama, mereka semuanya Qadariyah. Berbeda-beda. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, satu. Tidak ada perbedaan. Ini diantara keistimewaan. Baik. Dan contoh-contohnya sangat banyak. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk makin belajar lebih dalam lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita tahu kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian yang ketiga, wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang keadaan-keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan beliau dan ucapan-ucapan beliau. Wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan mereka juga yang paling bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Lidzalika fahum asyaddun nasi hubban lisunnah. Wa ahrasuhum ala atba'iha. Wa aktsaruhum walatan li ahliha. Oleh karena itu, kata Syekh, maka mereka adalah manusia yang paling cinta dengan sunnah dan paling semangat untuk mengikuti sunnah serta paling kuat loyalitasnya kepada orang yang mengikuti sunnah. Jadi jemaah sekalian, ini yang ketiga tentang keutamaan para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini juga sebenarnya berbicara kenyataan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sifat-sifat mereka. Mereka semangat sekali belajar tentang sunnah, semangat sekali belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya mereka yang paling tahu. Mereka yang paling mengerti dengan keadaan-keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan dan ucapan beliau. Karena mereka yang paling banyak belajar, maka mereka juga yang paling tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah atau palsu. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang paling cinta kepada sunnah, paling semangat mengamalkan sunnah, dan paling kuat loyalitasnya kepada ahlus sunnah. Namun pertanyaannya, adakah sifat-sifat ini pada diri kita? Ini sifat-sifat para pengikut sunnah yang seharusnya ada dalam diri kita. Dan itu kenyataan. Ulama ahlus sunnah wal jamaah di masa ini, maupun di masa-masa dahulu adalah yang paling tahu tentang sunnah dan paling semangat dalam mengamalkannya. Ya. Sebutlah nama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar ahli hadis di abad ini. Yang luar biasa ilmunya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasa semangatnya di dalam mengajarkan sunnah kepada umat ini. Sampai-sampai beliau memiliki karya-karya ilmiah dalam bidang hadis yang luar biasa. Beliau membagi kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Empat kitab dalam Kutubus Sittah. Empat kitab dalam Kutubus Sittah. Beliau bagi dua. Ini sahihnya, ini dhaifnya. Subhanallah. Ini karya yang luar biasa. Adapun sahih Muslim, karena semuanya sahih, maka beliau buat mukhtasarnya, ringkasannya saja. Iya. Saya enggak tahu beliau punya ringkasan sahih Bukhari atau tidak. Masih ada lagi buku-buku beliau yang lain. Kitab Riyadus Salihin. Ini luar biasa, mengumpulkan adab-adab seorang Muslim mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga beliau bagi dua. Sahih dan dhaifnya. Begitu pula kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri. Ini juga buku yang sangat bagus. Memberi semangat kepada kita kalau kita baca. Itu beliau bagi dua juga. Sahihnya dan dhaifnya. Kemudian beliau bikin buku tersendiri yang berjudul Silsilatul Ahadith As-Sahihah. Silsilatul Ahadith As-Sahihah. Kumpulan hadis-hadis sahih. Ini buku tersendiri. Beliau kumpulkan dari banyak kitab. Berjilid-jilid. Ada lagi Silsilatul Ahadith Ad-Dhaifah. Kumpulan hadis-hadis dhaif. Dan masih banyak. Luar biasa. Perhatian terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempelajarinya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Dan itu semangat para ulama ahlu sunnah wal jamaah pada umumnya. Iya. Jadi itu kenyataannya yang seharusnya demikian. Adapun ahlul kalam, mereka sibuk dengan akal-akal mereka. Mereka sibuk dengan mimpi-mimpi mereka. Mereka sibuk dengan perdebatan-perdebatan mereka. Mereka tidak punya semangat untuk mempelajari dan mendalami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang semangatnya hampir setiap pembicaraannya pembicaraan tentang khilafah. Ada yang tentang ekonomi umat. Ada macam-macam. Jadi terfokus pada satu dan itu pun menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka perhatian kepada seluruh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gali, mereka pelajari sampai sedetail-detailnya. Terutama dalam masalah akidah, kemudian dalam masalah ibadah, kemudian dalam masalah akhlak. Dan antum bisa lihat kenyataan bagaimana kajian-kajian sunnah itu semarak dalam berbagai pelajaran, dalam berbagai macam permasalahan. Ada yang membahas akidah, ada yang membahas fikih, ada yang membahas hadis, ada yang membahas adab-adab. Ya, dalam akidah misalkan ada kajian kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, ada kitab Tauhid. Dalam hadis misalkan ada kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada kajian kitab-kitab hadis yang lain. Dalam fikih ada kajian fikih Syafi'i misalkan atau fikul muyassar atau hadis-hadis fikih seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Kemudian dalam adab ada kajian kitab Al-Adabul Mufrad, Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Kalau antum buka jadwal kajian Jabodetabek misalkan, ya kan? Ya, ada semua kajian-kajian itu. Ada semuanya. Apalagi di pondok-pondok pesantren. Itu di pondok-pondok pesantren lebih dalam lagi yang mungkin antum enggak akan pernah belajar kalau bukan di pondok pesantren, seperti usulul fiqh, usulul hadis atau mustalahul hadis, usulul tafsir. Ini biasanya di pondok-pondok pesantren. Jarang dikaji di umum. Karena minimalnya harus paham bahasa Arab dulu. Ya, mempelajari usul fikih enggak bisa bahasa Arab, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin bisa. Kalau enggak bisa bahasa Arab, enggak mungkin belajar usul fikih. Ya. Jadi semuanya diperhatikan. Ini ciri ahlu sunnah wal jamaah. Perhatian terhadap ilmu. Perhatian terhadap sunnah Nabi SAW. Terutama dalam permasalahan akidah, tauhid. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. I'tiqaduhum anna tariqata salafis salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Keyakinan mereka bahwa jalannya as-salafus salih adalah yang lebih selamat, yang lebih berilmu dan lebih hikmah. La kama yadda'ihi ahlul kalam. Tidak seperti yang diklaim oleh ahlul kalam. Anna tariqata salaf aslam wa tariqatal khalaf a'lam wa ahkam. Bahwasannya jalan salaf itu lebih selamat, tapi jalannya khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Jamaah sekalian, inilah bantahan terhadap persangkaan ahlul kalam yang sok tahu. Sok merasa mereka ahli tafsir, ahli ta'wil. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah tahrif, penyelewengan. Karena mereka merasa pintar, bisa mentakwil, bisa mentafsir, menurut versi mereka, sampai-sampai mereka pada kesimpulan, kami yang lebih tahu dan lebih berhikmah. Lebih hikmah, lebih paham hikmah, dan lebih mengerti ilmu. Dibandingkan generasi salaf. Tapi generasi salaf, kata mereka, lebih selamat. Karena enggak mentakwil. Menurut mereka, generasi salaf itu adalah tafwid. Tidak mentakwil dan menyerahkan makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Artinya kita enggak mau tahu, Allah saja yang tahu. Itu artinya tafwid. Mereka mengira golongan salaf bersifat tafwid. Jadi enggak mau tahu, artinya hanya Allah yang tahu dan tidak menafsirkan. Sehingga kata mereka, itu lebih selamat. Ya. Kemudian mereka mentakwil sifat-sifat tersebut dan mereka klaim walaupun jalan salaf lebih selamat, tidak mentakwil, tapi kami yang lebih berilmu. Kami yang lebih hikmah, karena kami hebat bisa mentakwil. Ya, makanya di sini dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, mereka menganggap metode salaf adalah tafwid. Mungkin antum pernah dengarkan, ada orang yang mengatakan demikian. Kata beliau, metode ulama itu tafwid dan takwil. Ya. Nah, pertama kesalahannya, mereka mengira metode salaf adalah tafwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah, mereka enggak mau tahu. Ini tidak benar. Karena para salaf mengerti, memahami. Ulama salaf mengerti dan memahami makna yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, para sahabat menjelaskan makna al-istiwa adalah al-ulu wal istiqrar. Al-ulu wal istiqrar. Tinggi di atas segala sesuatu dan berada di ketinggian tersebut. Itu maknanya istiwa. Menurut kaum salaf dan juga menurut bahasa Arab. Iya. Jadi bukan salaf mengatakan, sudahlah istiwa itu enggak usah kita cari tahu artinya. Serahkan saja kepada Allah, kita enggak mengerti artinya. Jadi tidak seperti itu. Namun yang diserahkan artinya kepada Allah atau diserahkan bentuknya kepada Allah adalah kaifiyah. Bagaimana caranya Allah istiwa? Itu yang ditafwid oleh salaf. Kenapa harus ditafwid, diserahkan maknanya kepada Allah atau bagaimana hakikatnya kepada Allah? Karena Allah memang enggak beritahu kepada kita. Allah beritahu dia istiwa dan istiwa itu dipahami maknanya, tapi Allah tidak memberitahu bagaimana caranya istiwa. Jadi enggak bisa kita katakan duduk atau berbaring atau menempel di atas arsy, enggak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukan. Ini semuanya kita serahkan kepada Allah. Namun wajib kita mengimani Allah istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Inilah apa namanya makna ucapan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum, diketahui artinya. Namun al-kaif, bagaimana caranya Allah istiwa, hakikat bentuknya bagaimana, itu yang tidak kita ketahui, itu yang kita serahkan kepada Allah. Mengimaninya adalah wajib, mempertanyakannya adalah bid'ah. Ya. Jadi ini metode salaf, bukan tafwid. Bukan tafwidul makna, melainkan tafwidul kaifiyah. Bukan enggak mau tahu arti makna, serahkan saja kepada Allah. Enggak mau mengerti arti sifat-sifat Allah. Jemaah sekalian, kalau kita tidak mengerti arti yang terkandung dalam nama-nama dan sifat Allah, maka tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keimanan kita. Kita harus tahu. Tetapi, bagaimana bentuknya? Kita beriman, Allah punya tangan. Tangan Allah, tangan arti tangan sudah dimaklumi. Namanya tangan, ya tangan, bukan kaki. Tapi bagaimana tangan Allah, itu yang kita serahkan kepada Allah. Jadi, ini kesalahan yang pertama. Mereka mengira metode salaf itu adalah tafwidul makna, masa bodoh. Maka dari itu, kata mereka, kalau masa bodoh seperti itu kurang berilmu. Harus ditakwil. Harus ditakwil. Maka akhirnya mereka mentakwil, istiwa itu artinya bukan istawa, bukan al-ulu wal istiqrar, melainkan istaula. Maksudnya berkuasa. Maksudnya berkuasa di atas arsy. Bukan artinya istawa di atas arsy. Kemudian mereka katakan, inilah metodenya yang paling berilmu. Subhanallah. Padahal itu salah dari segi bahasa, apalagi dari segi syariat. Dari segi bahasa, para ahli bahasa Arab tidak pernah menjelaskan makna istiwa sebagai berkuasa. Berkuasa betul sifat Allah, tapi bukan makna istiwa. Tidak ada ahli bahasa Arab yang menafsirkan istiwa dengan istila, kecuali diriwayatkan dari seorang Nasrani, namanya Al-Akhtal. Dia Nasrani tapi cukup punya pengetahuan tentang bahasa Arab. Adapun ulama-ulama Islam yang lebih ahli darinya dalam bahasa Arab, tidak ada yang menafsirkan istawa dengan istaulah. Bahkan istaulah itu sendiri berkuasa beda dengan al-mulk. Beda. Sifat Allah al-mulk. Kalau istaulah itu artinya secara bahasa berkuasa setelah mengalahkan. Jadi kalau diartikan istawa dengan istaulah, berarti Allah berkuasa terhadap arsy setelah Allah mengalahkan saingannya. Memangnya siapa yang sanggup bersaing dengan Allah kemudian Allah kalahkan? Enggak ada. Jangankan mau naik ke arsy, naik ke langit pertama saja kita enggak bisa. Iya. Jadi jemaah sekalian, dua kesalahan yang mereka katakan a'lam lebih tahu sebenarnya adalah justru kebodohan mereka. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan jalan yang ditempuh oleh salaf, a'lam wa aslam wa ahkam. Aslam wa a'lam wa ahkam. Lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih berhikmah. Jadi tidak seperti kata mereka. Kata mereka jalan salaf lebih selamat memang, tapi jalan kami lebih berilmu dan lebih hikmah. Karena mentakwil. Padahal sebenarnya bukan takwil, melainkan tahrif, penyelewengan. Karena takwil itu ada dua, takwil sahih dan takwil fasid. Jadi kalau kita mau mengatakan itu takwil atau tafsir, maka itu adalah takwil atau tafsir yang fasid, yang rusak, bukan yang sahih. Iya. Kemudian yang kelima, wamin mumayyizatihim hirsuhum ala nashril aqidati sahihah wad-dinil qawim. Dan di antara keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah adalah semangat mereka di dalam menyebarkan akidah yang sahih dan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya, yang lurus. Wa ta'limun nas wa nushuhum, serta mengajarkan manusia dan menasihati mereka. Wa raddu 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, dan membantah, mengoreksi dan mengeluruskan orang-orang yang menyelisihi kebenaran dan para ahlul bid'ah. Inilah jemaah sekalian keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah yang kelima. Semangat dalam mengajarkan akidah. Ketika kebanyakan orang mengatakan, sekarang bukan saatnya lagi duduk di majelis ilmu, bicara akidah, sekarang sudah saatnya aksi. Ya. Turun ke jalan, bukan lagi saatnya untuk berbicara akidah. Apalagi bicara fikih, apalagi berbicara, na'udzubillah kata mereka, seputar celana dalam wanita saja. Apa maksud mereka? Bicara fikih haid dan nifas. Dan mereka rendahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kata mereka, para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu taunya cuman bicara celana dalam wanita. Maksud mereka fikih haid dan nifas. Atau menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Mereka rendahkan. Bukan saja mereka enggak punya perhatian terhadap keseluruhan ajaran agama, tapi mereka rendahkan. Bagi mereka saat ini sudah saatnya berjuang melawan Amerika. Sudah saatnya angkat senjata, sudah saatnya turun ke jalan. Tapi yang dia lakukan juga ternyata bukan berjuang beneran. Ya. Bukan berjuang beneran. Jadi jemaah sekalian, ini di antara pembeda antara ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang menyimpang. Ahlus sunnah dari dulu sampai hari ini enggak berubah. Tetap semangat mengajarkan akidah yang benar dan agama yang lurus. Yang salah dikatakan salah, yang salah dibantah. Siapapun itu yang bersalah, tetap dibantah. Tapi tentunya bantah dengan ilmiah, bantah dengan adab. Bukan dengan debat kusir, tapi dengan ilmiah. Itu sifat ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai hari ini tidak berubah. Kenapa jamaah sekalian? Karena hakikat pertolongan Allah dan kemenangan Islam ketika umat Islam mengamalkan akidah yang benar dan amalan yang lurus. Itu yang tidak mereka pahami. Itu yang tidak mereka mengerti. Justru ketika kita menyebarkan akidah sahihah, meluruskan amalan-amalan yang menyimpang, kembali kepada tauhid, melarang syirik, mengajak kembali kepada sunnah, dan melarang bid'ah. Justru itulah kita sedang melakukan perjuangan terbesar. Karena itu sebab utama Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kalau akidah kita bersih dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kesesatan, dan amalan-amalan kita bersih dari bid'ah dan kemaksiatan. Sebagaimana janji Allah di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Sungguh Allah telah berjanji terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan anugerahkan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka beriman dan beramal soleh. Lihat ayat ini, kepada siapa Allah janjikan kemenangan ini, pertolongan ini? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Iman seperti apa? Amal soleh yang seperti apa? Iman yang seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mengikuti apa yang mereka imani, itu pun kita imani. Apa yang mereka yakini, itu pun kita yakini. Amal soleh seperti apa? Amal soleh itu adalah amalan yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kalau imannya menyelisihi Nabi SAW, amalannya menyelisihi beliau, maka tidak masuk dalam perjanjian ini. Ini janji Allah. Justru ini perjuangan terbesar yang seharusnya kita lakukan. Percuma kita berjuang tanpa dasar ini, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian pula kata Syekh, membantah orang-orang yang menyeleweng, yang menyelisihi, dan ahlul bid'ah. Ini memang sudah tugas para penuntut ilmu, ahlu sunnah wal jamaah, sejak dulu sampai hari ini. Rasulullah SAW bersabda, Yahmilu hadhal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfawna anhu tahrifal ghalin, wantihalal mubtilin, watakwilal jahilin. Yang memikul ilmu ini, pada setiap zamannya, adalah orang-orang yang paling bertakwanya. Orang-orang terbaiknya. Apa tugas mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan, menolak dari agama ini penyelewengan yang dilakukan orang-orang melampaui batas. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil itu. Wa intihalal mubtilin, dan mereka membantah usaha-usaha untuk menghilangkan agama ini dari ahlul batil. Jadi jemaah sekalian, ini sudah tugas golongan terbaik di setiap masa. Maka ini harus menjadi sifat kita. Kita bantah setiap kesesatan, namun dengan ilmu. Kalau tidak berilmu, maka jangan membantah. Tapi kita boleh menyebarkan bantahan-bantahan orang-orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, yang memikul ilmu ini di setiap masa, merekalah yang bertugas membantah. Dan kita mendukung para ulama yang membantah kesesatan. Tapi bukan juga manhaj ahlu sunnah, terus-menerus atau menghabiskan banyak waktu dengan bantah-membantah, tidak. Bukan juga manhaj ahlu sunnah seperti itu. Iya. Membantah orang-orang yang sesat itu, kata para ulama, hanya sekali tonjok, kemudian kita jalan lagi. Ketemu lagi, tonjok lagi, jalan terus. Jalan kita jangan berhenti. Jalan kita jangan berhenti. Tapi mampir sebentar, tonjok sebentar, jalan lagi. Jangan berhenti melayani dia, jangan. Jangan berhenti melayani dia, habis waktu kita. Tapi kita jalan terus. Jalan terus itu artinya apa? Tetap kita gali, kita pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam setiap permasalahan agama ini. Kita pelajari secara mendalam, kita berusaha amalkan, dan kita sebarkan seluas-luasnya. Dan jemaah sekalian, di mana ilmu itu kurang, maka disitulah kesesatan merajalela. Jadi, kalau ilmu di situ kuat, begitu muncul kesesatan, langsung mental. Maka ilmu yang harus kita kuatkan. Jangan sibukkan diri membantah kesesatan itu. Ada orang di Facebooknya setiap saat. Bantah sini, bantah sana, bantah sini, bantah sana. Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti itu. Ya? Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Yang berisi semua keadaan, ucapan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari masalah akidah beliau, sampai ibadah dan adab beliau. Beliau tulis. Panjang. Luas, besar bukunya. Lalu beliau tulis buku bantahan kecil. Khalqu af'alil ibad. Untuk membantah golongan Qadariyah. Kecil saja. Imam Ahmad menulis musnad. Luar biasa. Musnad itu tebal sekali. Yang berisi semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian tulis buku kecil saja. Ar-raddu alal jahmiyah. Bantahan terhadap jahmiyah. Ya kan? Bisa kita pahami kan? Fokus utamanya bukan situ. Hanya sambil jalan, tonjok tadi. Iya. Jadi seperti itu. Jangan difokus ke situ. Baik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir. Wasatiyatuhum bainal firaq. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersifat pertengahan di antara golongan-golongan yang sesat ini. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah fil Islam ka ahlil Islam bainal milal. Ahlus Sunnah di antara golongan-golongan yang masih Muslim ini seperti Islam di antara agama-agama. Maksudnya Islam di antara agama-agama selalu bersifat pertengahan. Tadi kita bahas dua rukun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, beriman beliau sebagai hamba. Yang kedua, beriman beliau sebagai Rasul. Maka ini adalah pertengahan di antara Nasrani dan Yahudi. Nasrani, Rasul mereka, mereka pertuhankan. Mereka sembah. Yahudi, Rasul mereka, mereka musuhi. Maka Islam di pertengahan. Islam di pertengahan. Islam mengimani Nabi Muhammad SAW, hamba sama seperti kita, tapi juga mengimani beliau sebagai Rasul yang harus dimuliakan, dicintai, dan diikuti petunjuknya. Ini maksudnya Islam di antara agama-agama. Selalu pertengahan. Selalu pertengahan. Sampai dalam masalah-masalah amalan-amalan. Contohnya orang Nasrani, wanita haid pun digauli. Orang Yahudi, wanita haid haram disentuh. Najis bagi mereka. Maka Islam di pertengahan. Wanita haid boleh digauli, boleh disentuh, tapi jangan di bagian keluarnya haid. Ya, jadi selalu pertengahan. Baik. Begitu pula Ahlus Sunnah di antara golongan-golongan ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah dikutip oleh penulis. Fahum wasatun fi babi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang kita berikan beberapa contoh. Sifat pertengahan Ahlus Sunnah di antara golongan-golongan sesat. Pertama, Ahlus Sunnah bersifat pertengahan. Di dalam permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Antara dua golongan. Ahlus Sunnah bersifat pertengahan dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah di antara dua golongan. Di antara dua golongan. Pertama, golongan ahlu ta'til al-jahmiyah. Golongan yang tidak beriman sama sekali terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau beriman sebagiannya saja. Ya. Dan bentuk mereka ada dua. Tahrif dan ta'til. Ta'til artinya memang dia enggak percaya sama sekali. Kalau tahrif, enggak percaya, cuman halus. Lebih halus. Caranya bagaimana? Ditafsirkan kata mereka. Ditakwilkan. Sebenarnya enggak percaya. Cuman supaya enggak kelihatan menolak, maka ditafsirkan. Jadi sama sebenarnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang menolak sebagian sifat Allah atau keseluruhan. Golongan yang kedua, ahlu tamthil al-musyabbihah. Golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mereka beriman Allah punya sifat-sifat, tapi mereka samakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat Allah, tetapi tidak menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Ya. Ini yang pertama, contoh yang pertama. Wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Yang kedua, kata Syekh, nukilan dari Syekhul Islam, ahlu sunnah pertengahan dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya takdir Allah. Antara dua golongan, qadariyah dan jabriyah. Qadariyah tidak mengimani takdir. Itu pun tadi mereka bergolong-golongan. Ada yang tidak mengimani semuanya, ada yang mengimani sebagiannya saja. Iya. Dan sebaliknya al-jabriyah, keyakinan mereka, manusia tidak sanggup berusaha sama sekali. Manusia hanya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Ada juga di antara mereka yang mengatakan, manusia enggak seperti wayang, tapi seperti pisau. Pisau itu dia yang memotong, tapi bukan dia yang menggerakkan. Itu kata mereka. Intinya, kalau dia berbuat maksiat, nanti jangan disalahkan. Karena bukan dia. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Atau sebagian mereka. Maka ahlu sunnah di pertengahan. Ahlu sunnah mengimani, Allah menakdirkan segala sesuatu. Tetapi itu tidak menafikan, Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkehendak dan memilih apa yang dia kehendaki. Dan semua pilihan manusia itu sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Jadi jangan dipertentangkan antara pilihan manusia dan takdir Allah. Allah berikan kepada kita kemauan berkehendak. Buktinya kita bisa membedakan mana yang kita kehendaki dan mana yang tidak. Kita lagi jalan, tiba-tiba jatuh. Bukan kehendak kita. Kita mau minum, kita pilih minuman yang kita inginkan. Itu kehendak kita. Bisa kita bedakan. Jadi, jelas. Dan juga Allah tegaskan dalam Al-Quran. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak. Itu akan terlaksana kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Artinya, manusia punya kehendak. Allah berikan kemampuan dia kehendak dan memilih sesuai kehendaknya. Tetapi kehendak dia tidak akan terlaksana kecuali Allah juga berkehendak. Allah Rabbul Alamin. Iya. Jadi, ini dalam masalah takdir. وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي بَابِ الْوَعِيدِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَةِ مِنَ الْقَدَرِيَةِ وَغَيْرِهِمْ. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ahlu sunnah di pertengahan dalam permasalahan al-wa'id, yaitu memahami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman Allah. Ahlu sunnah di pertengahan antara murji'ah dan al-wa'idiyah. Apa pemahaman mereka tentang ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang ancaman Allah terhadap orang-orang beriman yang melakukan dosa? Maka mereka mengatakan orang-orang yang berbuat dosa itu pasti mendapatkan hukuman. Pasti diazab oleh Allah. Karena Allah sudah ancamkan. Allah sudah ancamkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ini kata Al-Wa'idiyah. Sementara Murji'ah mengatakan, enggak ada pengaruh. Dia melakukan dosa, enggak ada pengaruh pada imannya. Enggak ada terancam dia azab. Karena enggak ada pengaruh pada imannya. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan, Ahlu Sunnah di pertengahan. Apa kata Ahlu Sunnah? Orang yang melakukan dosa-dosa, mereka terancam di azab, tetapi di azab atau tidak, kembali kepada kehendak Allah. Dan ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi, pelaku-pelaku dosa besar selain yang melakukan syirik dan kekafiran, maka nasibnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Artinya, ancaman-ancaman Allah terhadap para pelaku dosa dalam Al-Quran dan Hadis belum tentu direalisasikan. Belum tentu direalisasikan. Bisa saja Allah ampuni. Kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah tidak realisasikan, itu bukan ingkar janji. Justru itu kasih sayang. Karena antara ancaman dan janji, ini dua hal yang berbeda. Kalau janji Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, untuk orang-orang yang beriman, pasti Allah tepati. Sedangkan ancaman Allah, itu sesuai kehendak Allah kelak nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita baca misalkan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga seorang laki-laki dayyus, laki-laki yang tidak cemburu, laki-laki yang tidak cemburu melihat istrinya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya berbuat maksiat. Kata Nabi SAW, enggak akan masuk surga dia. Nah, orang-orang wa'idiyah mengatakan pasti dia masuk neraka kekal di dalamnya. Murjiah sebaliknya, enggak, dia pasti masuk surga. Karena dosanya itu tidak memberikan pengaruh pada imannya. Imannya tetap sempurna. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah. Dia disebut orang yang berdosa, terancam masuk neraka, tapi bisa saja Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Dan kalau Allah mengazab dia, dia tidak kekal. Sebagaimana yang kita pahami dari surat An-Nisa ayat 48. Ini yang saya katakan tadi jemaah sekalian, metode ahlu sunnah harus dikompromikan. Harus digabungkan dalil-dalil ini, kemudian baru kita ambil kesimpulan. Karena kalau dia baca satu hadis ini memang, dayus kafir jadinya. Yang tidak cemburu melihat keluarga wanitanya atau istrinya berbuat maksiat, itu kafir kalau begitu. Karena enggak masuk surga. Jadi mereka ambil satu dalil ini, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Kemudian yakin dia kekal di neraka. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Contoh yang keempat. Wa fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Dalam permasalahan penamaan keimanan dan agama antara dua golongan. Golongan yang pertama Haruriyah dan Mu'tazilah, Khawarij dan Mu'tazilah. Golongan yang kedua Murji'ah dan Jahmiyah. Jadi mereka satu pemahaman maksudnya. Itu ada dua golongan, Haruriyah dan Mu'tazilah, satu pemahaman dalam masalah Asmaul Iman wad-Din. Kemudian Murji'ah dan Jahmiyah satu pemahaman. Apa pemahaman mereka? Haruriyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan, Haruriyah maksudnya Khawarij. Khawarij mengatakan, orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Mu'tazilah juga mengatakan, dia keluar dari Islam, tapi enggak sampai kafir. Dia tidak kafir dan tidak Muslim. Tidak kafir, tidak Islam. Tapi mereka sama-sama berkeyakinan, dia kekal di neraka. Jadi sama saja sebenarnya. Ya. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah mengatakan enggak akan berubah imannya. Dia melakukan dosa besar enggak memberikan pengaruh pada iman. Imannya sempurna, dia pantas disebut orang mukmin yang baik. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Para pelaku dosa besar ini Ahlussunnah mengatakan mereka mukmin. Tetapi mereka adalah mukmin naqisul iman, yang kurang imannya. Jadi pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah atau Mu'tazilah dan Jahmiyah. Baik. Terakhir, contoh terakhir. Wa fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Begitu pula pertengahan Ahlus Sunnah terkait dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara dua golongan, golongan Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah dan Khawarij. Iya. Golongan Syiah mereka mengkafirkan mayoritas sahabat kecuali beberapa orang saja. Dan mengklaim berwala kepada sahabat-sahabat yang termasuk Ahlul Bait. Sementara golongan Khawarij, mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi golongan Nawasib. Mereka membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah di pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan di antara golongan-golongan ini. Ahlussunnah mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Iya. Jadi Ahlussunnah selalu bersifat pertengahan di antara golongan-golongan yang sesat. Ini hanya beberapa contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ahlussunnah selalu bersifat pertengahan. Inilah di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. 6 keistimewaan yang kita kenali, yang harus kita kenali untuk membedakan dengan golongan-golongan yang sesat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita apabila pada satu majlis dan di saat sedang sholat berjamaah fardu terganggu dengan tangis balita sementara sang ibu tidak bereaksi? Bolehkah sebagai jamaah mengambil tindakan persuasif dengan mendatangi si ibu atau si balita dan membawa si anak keluar dari majelis karena sangat mengganggu kekhusyukan ibadah? Dengan sendirinya yang bersangkutan harus keluar dari shaf dan harus melewati para jamaah yang sedang sholat. Jamaah sekalian, apabila kita membawa anak ke masjid kemudian anak kita itu mengganggu, apakah dia menangis atau berlari-larian ke sana kemari dan enggak bisa ditegur, berteriak-teriak dan enggak bisa ditegur, maka yang harus kita lakukan adalah membawa anak itu keluar. Jangan mengganggu di masjid. Jangan mengganggu di majelis. Memang anak itu enggak berdosa dia. Yang dosa orang tuanya. Yang membawa anak itu ke masjid, dialah yang berdosa. Iya. Memang kita baca Rasulullah SAW kadang bawa anak ke masjid. Al-Hasan Al-Husain. Beliau bawa ke masjid. Begitu pula cucu beliau yang lain. Tapi mereka tidak mengganggu. Mereka tidak mengganggu jamaah, tidak berlari-larian di masjid, tidak berteriak-teriak atau menangis keras-keras, tidak. Enggak ada disebutkan begitu dalam hadis. Iya. Maka enggak boleh kita mengganggu. Jemaah sekalian, kalau orang yang makan bawang, enggak boleh dia ke masjid. Kenapa? Karena mengganggu, paling tidak yang dia ganggu, paling cuman orang yang ada di sampingnya. Ganggu dengan baunya maksudnya. Apalagi kalau mengganggu seisi masjid. Tentu lebih dahsyat lagi. Iya. Dan boleh kita tolong-menolong mengingatkan orang tua yang anaknya menangis, dinasihati, dibawa keluar dulu. Iya. Tapi jangan dibawa anaknya, nanti dia pikir pencurian anak lagi. Jadi dinasihati dengan baik. Dan itulah hikmahnya kata para ulama. Nabi SAW mengatakan, Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Wafarriku bainahum fil madaji. Perintahkan anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Pukul kalau enggak mau sholat ketika 10 tahun. Pukulan ringan maksudnya. Dan pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun tersebut. Kenapa disuruh sholat di umur 7 tahun? Karena umumnya 7 tahun dia sudah paham. Sehingga kalau misalkan dia main-main sholat, dinasihati paham. Kalau di bawah itu umumnya enggak ngerti, dinasihati enggak ngerti. Ya. Jadi boleh dibawa ke masjid kalau tidak mengganggu. Kalau mengganggu tidak boleh dibawa ke masjid. Ya. Dan itulah hikmahnya, ibu, akhwat, lebih afdal sholat di rumah. Dan hikmahnya, mengapa suami, ayah, lebih afdal sholat sunnah di rumah. Untuk mendidik orang rumah, termasuk anak-anak kecil itu. Iya. Apakah boleh saat di awal-awal beramal soleh dengan motivasi orang tua dan seiring berjalan waktu kita meluruskan niat untuk Allah semata? Karena terkadang di saat awal-awal beramal kita membutuhkan motivasi dari orang lain. Jemaah sekalian, yang seperti ini berarti orang yang betul-betul imannya lemah sehingga dia dimotivasi untuk beramal soleh dengan harta atau dengan rasa segan kepada orang lain. Iya. Dan dia belum mengerti hakikat keikhlasan. Tidak apa-apa, dibiasakan dulu. Tapi orang yang sudah paham, harusnya ibadah itu ikhlas, maka tidak sepatutnya. Dan ikhlas itu amalan hati. Tinggal kita rubah niat, sudah itu ikhlas. Tinggal dirubah aja niat. Tinggal dirubah aja niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan segan kepada manusia. Tetapi, boleh kita niat satu ibadah untuk dua kebaikan. Pertama, ikhlas karena Allah, untuk mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Itu malah bagus. Itu bagus. Jadi, itu enggak bertentangan dengan keikhlasan. Iya. Wallahu a'lam. Apakah syaratnya tobat syirik akbar? Apakah harus mengulang kembali dua kalimat syahadat? Iya, diulang kembali karena syirik akbar membatalkan Islam. Masuk Islam kembali. Di samping memenuhi syarat-syarat tobat, juga masuk Islam. Iya. Dan tidak harus bersyahadat itu disaksikan oleh orang, tidak harus. Tidak menjadi syarat syahadat, harus disaksikan orang baru sah. Tidak. Kita bersyahadat sendiri tanpa ada yang menyaksikan, sah kita muslim. Kalau tadinya seseorang itu kafir. Iya. Hanya saja kenapa seringkali kita lihat orang bersyahadat disaksikan bahkan di masjid ramai-ramai? Cuman supaya agar kita tahu kita ketambahan saudara muslim yang punya hak untuk kita tunaikan. Jadi itu penting juga, tapi bukan syarat. Bagaimana perilaku seorang yang berharap berkah terhadap seorang yang dianggap soleh, sebagaimana para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini termasuk kesyirikan. Mengharap berkah atau mencari berkah dari bekas-bekas orang soleh adalah kesyirikan, kecuali untuk satu orang saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencari berkah dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap Allah memberikan keberkahan di situ. Jadi bukan berharap kepada orangnya, bukan berharap kepada Rasul, berharapnya kepada Allah. Tapi melalui bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu berebutan sisa wudu beliau demi mencari berkah dari situ. Tetapi setelah beliau wafat, para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar. Tidak pula kepada Umar. Tidak kepada Uthman, tidak kepada Ali, tidak kepada cucu Nabi SAW, Al-Hasan dan Al-Husain. Oleh karena itu, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Asqalani Asy-Syafi'i Rahimahullah, dan para ulama yang lainnya, itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Khusus. Selain beliau, maka tidak disyariatkan bahkan syirik. Kenapa syirik? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan itu syirik. Yaitu mencari berkah dari sesuatu yang tidak Allah tetapkan memiliki berkah. Maka itu adalah syirik. Sebagaimana hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kisah tentang para sahabat melewati orang-orang musyrik lagi cari berkah dari sebuah pohon. Cara mereka mencari berkah, senjata mereka digantungkan di pohon itu. Lalu mereka beribadah di sekitar pohon itu. Beribadah kepada Allah. Harapannya senjatanya jadi sakti. Karena dapat berkah. Maka ketika para sahabat lewat di pohon itu, mereka kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, "Allahu akbar." Innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah tradisi-tradisinya orang musyrik. Walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israila li Musa. Yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Allah sebutkan di surat Al-A'raf, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa, sesungguhnya kalian ini memang kaum yang bodoh. Perhatikan jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Jadi Nabi SAW menyamakan orang yang mencari berkah dari sesuatu yang Allah tidak tetapkan memiliki berkah, sama saja. Apakah itu pohon, batu-batuan, kuburan, tubuh manusia, sisa-sisa orang soleh, Allah tidak tetapkan memiliki berkah. Kalau kita meyakini itu ada berkah, itu sama dengan keyakinan Bani Israel kepada patung-patung. Nabi SAW menyamakan, maka itu adalah syirik. Tinggal itu syirik besar atau syirik kecil. Kalau mereka meyakini itu bermanfaat dengan sendirinya, memberikan berkah dengan sendirinya bukan Allah, maka itu syirik besar. Kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Dan minimalnya itu adalah bid'ah mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Wallahu alam. Bagaimana dengan salah satu tafsiran? La ilaha illallah, la raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ini masuk dalam tafsiran Ahlul Kalam tadi. Mereka sifatkan, mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Mencipta, memberi rezeki, menguasai alam ini, mengatur alam ini. Jadi itu sama. Menafsirkan makna la ilaha illallah dengan sifat-sifat rububiyah. Yang seharusnya dengan uluhiyah. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya ilah selain Allah banyak. Rob selain Allah tidak ada. Yang bersifat rububiyah selain Allah tidak ada. Yang disembah selain Allah banyak. Namun yang benar, yang berhak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana syahadat orang yang kafir kemudian masuk Islam padahal sebelumnya ia tidak memiliki ilmu tentang makna syahadat? Di awal, salah satu syarat adalah ilmu. Apakah syahadat mu'alaf tersebut sah? Pertama, mudah-mudahan enggak terjadi itu seperti itu. Insya Allah para mu'alaf itu sudah tahu. Arti la ilaha illallah, hanya Allah yang berhak disembah, yang selama ini dia sembah salah. Ya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya masih membenarkan peribadahan kepada selain Allah, ya tidak sah. Tidak sah syahadatnya. Cuman kita sebagai muslim menyikapi dia secara zahir. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia masuk Islam dan dia menyalahkan sesembahan selain Allah. Apakah hatinya menyalahkan atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari penyembahan kepada selain Allah, maka haram darahnya dan hartanya. Artinya dia jadi muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, tapi hisabnya di sisi Allah. Maksudnya dia jujur atau tidak, benar atau tidak, kita kembalikan kepada Allah azza wa jalla. Hatinya kita serahkan kepada Allah. Saya pernah diberi batu permata yang sudah dirajah menggunakan nama saya. Tapi saya sudah tidak menggunakannya lagi. Apa yang harus saya lakukan padahal pada batu permata tersebut? Bolehkah saya menyimpan atau bagaimana? Cara supaya saya lepas dari rajah tersebut. Batu permata. Ya. Ini barang berharga berarti ya. Bisa dijual. Ya. Kalau dia barang berharga bisa dijual dan tidak memiliki bentuk khusus jimat, maka tidak masalah, bisa diperjualbelikan. Ya, bisa diperjualbelikan. Tapi kalau dia ada ciri khusus, ini ciri khasnya jimat, walaupun kita enggak meyakini sebagai jimat, maka tidak boleh kita perjualbelikan. Nanti yang beli adalah orang yang meyakini itu adalah jimat. Atau membuat dia tersesat. Ya. Jadi kalau seperti itu, maka tidak boleh. Karena akan menyesatkan orang. Tapi kalau bukan barang berharga, ya buang saja. Ya. Baca bismillah, kemudian buang. Ya. Bagaimana pemuliaan Nabi Muhammad SAW yang sepatutnya? Apakah boleh dengan syair-syair salawat tertentu? Karena Nabi tidak menyukai sanjungan yang berlebihan. Apakah benar? Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji aku berlebihan. Seperti orang-orang Nasrani memuji Yesus putra Maryam. Katakan saja, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku ini hanyalah hamba, katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Jadi itu sudah pujian tertinggi. Kalau kita mengatakan, Abdullahi wa Rasuluh, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan pemuliaan tertinggi kepada beliau adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meneladani sunnah-sunnah beliau. Dan tauhid adalah sunnah beliau yang paling tinggi. Itu pemuliaan yang sebenarnya, ittiba kepada beliau. Fitnah akhir zaman Allah timpakan kepada umat atau orang sabar akan kebingungan. Hadis riwayat Tirmizi, bagaimana menyikapinya? Hadisnya yang mana saya kurang paham, wallahu alam. Yang namanya fitnah ujian akan menimpa setiap manusia. Ada orang-orang yang lulus dari ujian tersebut, ada yang tidak lolos. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dinasihatkan para ulama, ittaqul fitnah bittaqwa. Bentengi diri kalian dari fitnah dengan ketakwaan. Bentengi diri kalian dari fitnah dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini kunci segala problematika kita. Ketakwaan. Dan di masa-masa terjadinya fitnah, semakin besar fitnah itu, maka kita dianjurkan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, al ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah jika kita ingin bertobat harus melakukan sholat tobat? Dan apakah boleh kita sholat tobat setiap hari dengan tujuan bertobat atas dosa tersebut? Dosa hari tersebut. Jemaah sekalian, hadis tentang sholat tobat hanyalah ketika seorang melakukan satu dosa serius atau dosa besar dan tidak dilakukan setiap hari, serta bukan syarat tobat, namun sunnah. Bukan syarat. Syarat tobat tadi sudah kita sebutkan ada 5. Pertama ikhlas, yang kedua menyesal, yang ketiga meninggalkan dosa itu, yang keempat bertekad tidak akan mengulangi di masa yang akan datang, yang kelima tobat sebelum kematian datang menjemput atau matahari terbit dari barat, dan yang keenam apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain harus diselesaikan. Minta maaf atau kembalikan haknya atau minta dihalalkan. Apa yang dimaksud tidak boleh mengkafirkan orang kafir? Padahal selain Islam adalah kafir. Siapa yang berkata begitu? Ya. Tidak mengkafirkan orang kafir adalah kekafiran. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu murtad, keluar dari Islam. Tapi maksud di sini jemaah sekalian adalah orang yang sudah jelas-jelas kafir. Contohnya Yahudi dan Nasrani. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, dia jadi kafir seperti mereka. Bukan orang kafir atau orang yang dikafirkan dalam apa namanya, masih dalam perbedaan pendapat ulama. Contohnya apa? Orang yang meninggalkan sholat. Maka ulama berbeda pendapat. Apabila dia meninggalkan sholat karena malas. Kalau dia meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, maka sepakat ulama, enggak ada perbedaan. Dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, di situ ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari empat mazhab tidak mengkafirkan. Hanya mazhab Ahmad Hambali yang mengkafirkan. Jadi enggak bisa orang pengikut mazhab Hambali mengatakan mereka kafir, yang sisanya itu semuanya kafir, tidak. Karena tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Kenyataannya ulama-ulama dulu tidak mengkafirkan orang yang tidak, apa namanya, mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Karena ini dalam masalah perbedaan pendapat ulama. Beda yang sudah disepakati. Sepakat ulama Yahudi dan Nasrani kafir. Siapa yang ragu mereka kafir, atau mengatakan mereka beriman, maka dia kafir seperti mereka. Iya. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil khusus dalam Al-Quran dan Sunnah agar kita menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Setiap dalil itu mengandung keharusan. Setiap dalil yang berbicara tentang nama Allah dan Rasulnya mengandung keharusan. Menetapkan nama Allah dan sifat Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Bukankah Allah mengatakan Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk oleh orang, bagi orang-orang yang bertakwa? Jadi yang merasa bertakwa, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuknya. Dan jemaah sekalian, ini juga ijma' ulama, sepakat ulama. Enggak ada perbedaan pendapat. Bahkan ulama juga sepakat. Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Lafaz-lafaz nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu sesuai zahirnya. Sesuai zahirnya. Tidak ditahrif, diselewengkan maknanya. Ya, coba datangkan satu nama dan sifat Allah, maka maknanya itu sesuai zahirnya. Sesuai zahirnya. Tidak ditafsirkan macam-macam yang tanpa dalil. Tafsir tanpa dalil. Ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, saya sudah meneliti lebih dari 100 tafsir. Ya, kita baru baca 1-2 tafsir, enggak selesai-selesai. Kata beliau, saya sudah meneliti lebih dari 100 tafsir. Yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya, buku-buku yang tipis, yang besar sudah saya baca semuanya. Tidak ada saya dapat satupun ulama salaf yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Dia sesuai makna zahirnya. Sesuai makna zahirnya. Iya. Boleh tidak sholat memakai cadar? Lebih sempurna wanita yang sholat tidak bercadar. Kenapa? Agar dia sujud di atas dahi dan hidungnya. Karena itu anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Iya. Begitu pula tidak menggunakan kaos tangan. Karena tangan juga anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Maka lebih sempurna. Tetapi kalau dia sholat di tempat terbuka yang memungkinkan orang yang bukan mahram melihat dia, maka boleh dia pakai cadar dan kaos tangan. Itu kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Bagaimana dengan penghafal Al-Quran, tetapi ia hanya berusaha menghafal saja, tanpa mengetahui arti atau tafsir secara menyeluruh? Dan bagaimana jika seorang menghafal Al-Quran, masih bermanhaj gado-gado? Pengikut kesana kesini, mengaku salafi tapi gado-gado nyatanya. Jemaah sekalian, kita berusaha menghafal Al-Quran sambil kita pelajari tafsirnya. Karena memang mempelajari tafsirnya itu waktunya lebih panjang daripada menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran bisa lebih cepat. Karena mempelajari tafsirnya itu perlu digali lebih dalam. Perlu digali lebih dalam. Sedangkan menghafal Al-Quran lebih cepat. Jadi tidak masalah. Ada orang berusaha menghafal Al-Quran agar cepat selesai, tapi menggali tafsirnya dia sedikit demi sedikit, enggak masalah. Yang masalah kalau dia enggak mau belajar tafsirnya sama sekali. Padahal itu inti belajar Al-Quran. Inti daripada belajar Al-Quran adalah memahaminya dengan baik agar bisa diamalkan. Kalau hanya hafal, tidak paham dengan baik, enggak mungkin bisa amalkan. Bahkan pengamalannya justru bisa bertentangan dengan Al-Quran seperti yang terjadi pada kaum Khawarij. Kata Nabi SAW, yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Enggak paham mereka. Bacanya rajin tapi enggak paham. Dan enggak mau berusaha paham. Itu Khawarij. Maka kalau begitu keadaannya, maka tercelah. Mereka penghafal Al-Quran, bersamaan dengan itu Nabi SAW mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal penghafal Al-Quran. Dan juga rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa di waktu siang. Sampai kata Nabi SAW, tahkiruna sholatakum ila sholatihim, wasiyamakum ila siyamihim. Kata Nabi kepada para sahabat, kalian anggap remeh sholat kalian dibanding sholat mereka. Dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Jadi mereka rajin baca Quran, bahkan juga hafal Quran, rajin ibadah, bersamaan dengan itu kata Nabi SAW, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai di bawah kolong langit. Kenapa? Mereka justru mengamalkan yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena pemahamannya berbeda dengan pemahaman generasi salaf. Nah itu dia. Menghafal Al-Quran tapi tidak mengikuti manhaj salaf, berarti Al-Quran itu seperti kata Nabi SAW, wal-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah membelamu atau memberatkan kamu. Jadi itu kelak Al-Quran di hari kiamat. Membela kita atau memberatkan kita masuk ke neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Apakah boleh memotivasi teman untuk masuk Islam dengan memberikan dia Al-Quran karena dia masih kafir tapi sudah mulai belajar Islam? Boleh terjemahan. Boleh Al-Quran terjemahan. Kalau enggak ada terjemahannya, mushaf asli, maka jangan dikasih ke orang kafir. Dan juga kalau enggak ada terjemahan, buat apa juga bagi dia? Ya. Kecuali dia paham bahasa Arab, ya. Ana kurang paham tentang tafsir golongan Hizbiyun dengan tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Dan makna melepas diri. Tafsir mereka sebenarnya benar, cuman hanya sebagian maknanya. Hanya sebagian maknanya. Bukan keseluruhan maknanya. Kenapa mereka tafsirkan kepada sebagian maknanya? Mereka ingin fokus di situ. Mereka ingin fokus perjuangannya menegakkan hukum Allah, tapi dengan cara yang bertentangan dengan syariat Allah. Seperti kita contohkan tadi, enggak peduli yang mendukung mereka, yang gabung sama mereka, atau yang mereka dukung. Dia muslim atau kafir? Dia muslim yang akidahnya lurus atau yang sesat? Karena bagi mereka itu, ibadah-ibadah yang lain enggak terlalu penting. Yang penting adalah ibadah bagaimana berhukum di dalam negara dengan syariat Allah. Itu betul, wajib. Betul, itu wajib. Berhukum negara dengan syariat Allah. Tapi itu hanya sebagian dari makna. Makna ibadah. Ibadah itu luas. Bukan hanya itu ibadah. Jadi mereka menafsirkan ke situ karena ada maksud dan tujuan tertentu. Adapun arti berlepas diri, tadi sudah kita jelaskan, berlepas diri itu mencakup 4 makna. Pertama, membenci dalam hati dan meyakini batilnya kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ini artinya. Yang kedua, bersikap memusuhi. Bukan dijadikan teman akrab, tapi harus memusuhi. Bukan malah dijadikan sebagai teman akrab. Yang ketiga, meyakini kafirnya orang kafir. Siapa yang Allah nyatakan kafir, kita yakini juga kafir. Mengkafirkan orang kafir wajib, tapi mengkafirkan orang muslim dosa besar. Jadi pengkafiran itu ada dua, pengkafiran yang harus dan pengkafiran yang tidak boleh. Kemudian yang keempat, memerangi mereka kalau terpenuhi syarat-syarat memerangi mereka, yaitu syarat-syarat jihad. Bukan jihad seperti yang dilakukan teroris, bukan. Tapi jihad yang syar'i. Ya. Insyaallah lain kesempatan kita bahas syarat-syarat jihad. Bolehkah menjamak sholat Jumat dan Asar pada saat acara pernikahan? Jamaah sekalian, pertama, masalah jamak boleh dilakukan kalau ada hal yang memberatkan kita. Ini terkait hukum jamak. Jamak itu dilakukan kalau ada sesuatu yang membuat kita berat. Ada hal-hal yang memberatkan, seperti karena ada kesibukan yang sangat banyak, atau karena hujan, atau karena perjalanan yang memberatkan. Perjalanan yang tidak memberatkan pun tidak dibolehkan jamak. Kalau perjalanannya tidak memberatkan, memungkinkan bagi kita untuk tidak jamak. Ini seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di kota Madinah tanpa hujan, tanpa pula rasa takut. Maksudnya enggak ada lagi perang, tidak. Lalu kenapa? Kata Ibnu Abbas, yuridu alla yuhrija ummatahu. Nabi sallallahu ingin untuk tidak memberatkan umatnya. Artinya, kalau ada sesuatu yang memberatkan, maka boleh kita jamak. Seperti sakit misalkan. Iya. Nah, tinggal permasalahannya, bolehkah jamak Jumat dengan Asar? Sependek yang saya tahu, tidak ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak Jumat dengan Asar. Dan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak boleh dijamak antara Jumat dengan Asar, walaupun jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan, wallahu alam. Orang tua saya pengikut orang-orang ahli bid'ah, hingga saya sering diperselisihkan. Bagaimana sikap yang saya lakukan, dan mohon doa supaya orang tua saya dapat hidayah. Kita doakan semoga orang tua kita dan keluarga kita semuanya dapat hidayah. Allahumma amin. Yang kita harus lakukan adalah lebih semangat lagi belajar. Lebih semangat lagi menuntut ilmu. Agar kita punya bekal yang cukup, yang kuat untuk mendakwahi mereka. Karena bekal utama dalam berdakwah adalah ilmu dan keikhlasan. Sebagaimana surat Yusuf ayat 108. Kata Allah, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Kata Nabi SAW, atau kata Allah, perintahkan kepada Nabi untuk berkata, aku berdakwah kepada Allah. Dan maha suci Allah, ini adalah keikhlasan. Allah disucikan dari kesyirikan. Ini hakikat ikhlas. Baik syirik besar maupun syirik kecil, riya. Berdakwah kepada Allah. Bukan dakwah kepada golongan. Bukan dakwah kepada kelompok. Bukan dakwah untuk membesarkan seorang ustaz atau seorang tokoh. Bukan itu dakwah Islam. Dakwah kepada Allah. Kemudian berdasarkan basirah ilmu. Jadi ini dakwah Nabi SAW. Dua bekal utama suksesnya dakwah beliau. Kemudian juga kesabaran dan akhlak mulia. Serta berdoa kepada Allah. Ini lima kunci sukses dalam berdakwah. Ikhlas, ilmu, sabar, akhlak mulia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bagaimana dengan orang yang mengaku mengikuti sunnah tapi masih memperingati Maulid, Yasinan dan bid'ah hasanah menurut mereka? Mereka mengakui mengikuti hadis dan Al-Qur'an, tapi masih perlu ulama-ulama untuk memahami lebih baik hadis-hadis dan Al-Quran. Betul, untuk memahami Al-Quran dan hadis kita butuh penjelasan ulama. Dan setinggi-tingginya ulama, sebesar-besarnya ulama adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak mereka dididik langsung, diajari langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka ketika ulama setelahnya menyelisihi pendapat mereka, petunjuk mereka, enggak boleh kita ikuti. Ikuti yang sesuai dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, kenyataannya para sahabat semuanya mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap baik. Para sahabat juga berkata ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian dan jangan berbuat bid'ah, itu sudah cukup bagi kalian. Itu kata-kata para sahabat. Jadi mengikuti sunnah adalah dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Ya. Apa yang harus Ana lakukan jika kelak ketika orang tua Ana meninggal, sedangkan di desa Ana masih kental dengan ritual bid'ah? Dan apakah ketika Ana mati terus ditahlili, Ana mendapat dosa? Ya. Jangan tanya yang harus dilakukan nanti tunggu orang tua wafat. Tanyakan, apa yang harus dilakukan sekarang? Dakwahi mereka. Ya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah kepada sunnah. Sehingga nanti, kalau ada yang wafat, kita enggak usah repot. Mereka sudah paham yang seharusnya diamalkan itu apa. Jadi sekarang dakwah. Jangan tunggu ada yang mati, baru kita repot. Ya. Terutama orang tua kita. Sebesar-besar baktinya anak kepada orang tua adalah mendakwahi orang tuanya. Ini bakti terbesar. Dan sedurhaka-durhakanya anak adalah dia biarkan orang tuanya masuk neraka. Kalau dia biarkan orang tuanya jatuh ke jurang, itu durhaka. Apalagi dia biarkan orang tuanya masuk neraka. Dia tidak dakwahi, dia biarkan saja. Dengan dalih takut orang tua marah. Subhanallah. Lebih baik marah sekarang daripada nanti masuk neraka, na'udzubillah. Jadi dakwahi. Iya. Kemudian usaha semampunya. Usaha semampunya. Kalau misalkan mereka memaksa untuk melakukan ritual-ritual, kita usaha semampunya untuk menasihati mereka. Iya. Kalau bisa kita semuanya yang urus, itu lebih baik. Kalau bisa kita usahakan, ada keluarga kita wafat, kita semuanya yang urus, dan kita ajak orang-orang yang sudah paham sunnah, mereka yang ngurus. Jadi yang gak paham sunnah, jangan ikut mengurus. Kalau mau ikut, harus ikuti cara kita. Itu lebih bagus. Daripada kita duduk-duduk saja, mereka yang ngurus. Lalu kalau itu berat. Jadi barangkali seperti itu, wallahu alam. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis. Nabi SAW bersabda, innal mayyita yu'adzab bibuka'i ahlihi alaih. Wa fi riwayatin bimaniha alaih. Sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan keluarganya atau orang yang hidup terhadapnya. Maksudnya di sini tangisan yang berteriak-teriak. Itu namanya meratapi mayit. Dalam riwayat yang lain, mayit itu diazab karena dia diratapi. Nah, apa arti meratap? Meratap itu banyak artinya. Di antaranya orang yang menangis teriak-teriak, keras-keras, itu meratapi mayit. Ini terutama wanita, harus diingatkan. Harus diingatkan. Dan harus kita beri wasiat kepada istri kita, anak-anak perempuan kita, seperti yang dilakukan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kalau saya mati, jangan ada yang teriak-teriak. Karena dia banyak saudari wanita. Ya. Juga termasuk meratapi mayit, seperti kata Nabi SAW, mensyakkal juyubah. Orang yang merobek-robek pakaian. Iya. Atau memukul-mukul dirinya. Seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Meratapi kematian Al-Husain. Apa yang mereka lakukan di tanggal 10 Muharram, hari Asyura? Memukul-mukul dirinya. Iya. Man darabal khududa wa syaqqal juyubah. Siapa yang memukul-mukul pipi atau memukul dirinya dan merobek-robek pakaian. Auda'a bidak wal jahiliyah. Atau dia menyeru dengan seruan jahiliyah, seperti seruan-seruan yang menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Itu seruan jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, mereka bukan bagian dari aku. Ya. Juga, yang jadi permasalahan kita, sesuai dengan pertanyaan ini, berkumpul-kumpul di rumah orang mati, dan makan-makan di situ, setelah mayit dikuburkan, itu termasuk meratapi mayit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayit, wasun'ahum lit'am ba'da dafnihi minan niyaha. Dulu, kami di masa Nabi SAW menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan makan-makan di situ setelah mayit dikuburkan termasuk meratapi mayit. Itu dia masalahnya. Jadi, kata Nabi SAW tadi, mayit diazab karena diratapi. Dan kumpul-kumpul di rumahnya, makan-makan di situ setelah dia dikuburkan termasuk meratapi mayit. Tapi ulama menjelaskan maksud hadis ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia sudah tahu mereka suka meratapi mayit, tapi dia enggak ingatkan mereka. Yang kedua, dia sendiri yang memang mengajarkan mereka. Maka itulah yang menyebabkan dia diazab ketika dia diratapi. Adapun kalau dia sudah ingkari, dia sudah ajarkan, tapi mereka masih meratapinya, maka dia terlepas dari dosa. Iya, wallahu alam. Semenjak mengenal sunnah ini dan mencoba berpegang teguh dengannya, alhamdulillah terasa sangat mencintai Islam ini. Tapi kecintaan saya terhadap kaum muslimin bertingkat-tingkat. Saya sangat mencintai kaum muslimin yang mengikuti sunnah. Berbeda cinta saya kepada kaum muslimin yang sangat umum. Apakah ini hal yang diperbolehkan? Bahkan harus. Bahkan itulah yang diharuskan. Itulah yang namanya al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena ketakwaannya kepada Allah. Kita membenci seseorang karena kemaksiatannya kepada Allah. Makanya manusia terbagi tiga. Yang kita benci atau kita cintai terbagi tiga. Pertama, yang kita cintai sepenuhnya. Yang kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada kebencian kepada mereka. Yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, yang kita benci sepenuhnya, enggak boleh cinta. Yaitu orang-orang kafir. Kenapa harus benci mereka? Karena Allah membenci mereka. Kalau berani kita mencintai siapa yang Allah benci, maka kita akan dimurkai oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita membenci orang yang Allah cintai, Allah pun akan murka kepada kita. Kemudian golongan yang ketiga, yang kita cintai di satu sisi, tapi kita benci di sisi yang lain. Kita cintai karena dia masih muslim, dan kita benci karena dia suka berbuat bid'ah atau bermaksiat. Jadi, kita cintai sesuai kadar ketakwaannya, dan kita benci sesuai kadar dosanya. Makanya memang begitu, harus bertingkat-tingkat. Itu yang disebut benci karena Allah. Adapun mencintai seseorang, kenapa? Karena sepengajian, seorganisasi, satu komunitas pendengar radio dan televisi, sekelompok, separtai, inilah yang namanya al-wala wal-bara atau cinta jahiliyah, hizbiyah, jahiliyah. Ya, bukan karena sunnah, bukan karena Islam, bukan karena ketakwaan. Itulah namanya hizbiyah. Karena dia satu golongan dengan saya lebih cinta dia dibanding yang di luar golongan. Ini namanya al-hizbiyah. Karena kawan, walaupun salah, tetap dibela. Di luar komunitas, padahal dia yang benar, kita ikut menyerang demi membela kawan. Itu namanya al-hizbiyah. Ini merusak al-wala wal-bara, merusak cinta dan benci karena Allah. Iya. Ketika saya ingat waktu kecil, orang tua ibu mengalami keguguran usia 2-3 bulan dan janin dikubur dalam rumah. Tolong masukannya Ustadz untuk kasus ini. Tidak mengapa, karena itu belum jadi manusia. Dia hanya sekerat daging. Iya. Artinya enggak harus dikubur di pekuburan umum, enggak harus dimandikan, enggak harus disolatkan, dan tidak dianggap kuburan. Dianggap kuburan apabila sudah masuk usia 4 bulan. Sudah masuk usia 4 bulan, masa ditiupkan ruh. Maka dia sudah jadi manusia, sudah ada ruhnya. Walaupun jasadnya belum sempurna. Ketika dia wafat, diperlakukan sebagai manusia umumnya. Disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Iya. Bahkan kata sebagian ulama, dia tetap diberi nama dan diakikahi. Iya. Kalau sudah 4 bulan. Dan satu faedah penting jamaah sekalian, menggugurkan kandungan hukumnya haram, pada dasarnya haram, kecuali ada mudarat besar yang mengancam ibunya. Kalau tidak digugurkan, maka boleh digugurkan dengan persaksian dokter muslim terpercaya. Kalau ada darurat yang sifatnya darurat, boleh digugurkan. Itu dengan syarat kehamilannya belum sampai 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan, dengan alasan apapun, enggak boleh digugurkan. Walaupun kata dokter, kalau enggak digugurkan, mati ibunya. Enggak boleh. Enggak boleh digugurkan. Karena dalam syariat Islam, tidak boleh membunuh orang lain demi selamatnya orang lain. Enggak boleh. Dia sudah jadi manusia, enggak boleh dibunuh. Kecuali kalau mereka menjamin dia bisa dikeluarkan dari rahimnya dan bisa dititip di macam alat untuk jadi rahim sementara misalkan, maka tidak mengapa insyaallah. Tapi kalau keluar dia mati, enggak boleh. Walaupun kata dokter ibunya akan mati kalau sampai tunggu melahirkan. Iya. Jadi alasan apapun kalau sudah 4 bulan enggak boleh menyebabkan janin itu wafat. Jemaah sekalian, sayang sekali waktu sudah habis. Mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.